Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار. Ma'asyarul muslimin rahimakumullah. Pada kesempatan malam ini, insyaallah kita akan memasuki bab yang baru dalam kitab Taisirul Alam, yaitu bab Shalatil Idain, bab tentang salat dua hari raya. Penulis kitab ini Syekh Abdullah Al-Bassam rahimahullah mengiringkan bab ini dengan bab sebelumnya, yaitu bab tentang sholat Jumat. Karena tiga hari ini, hari Jumat, Idul Fitri dan Idul Adha, adalah hari raya kaum muslimin yang telah disyariatkan oleh Rasulullah SAW. Tidak ada hari raya dalam Islam selain tiga hari tersebut. Hari Jumat sebagai hari raya mingguan, kemudian Idul Fitri dan Idul Adha sebagai hari raya tahunan. Adapun selebihnya maka tidak ada sama sekali hari raya dalam agama Islam. Tidak ada hari raya Maulid atau hari raya Isra Mi'raj dan lain sebagainya. Hari raya hanya ada tiga dalam agama Islam. Ma'asyarul muslimin rahimakumullah. Maka sebagaimana biasanya, penulis rahimahullah akan menyampaikan sebuah mukaddimah sebelum kita memasuki hadis-hadis dalam bab ini. Beliau rahimahullah mengatakan, Sumya idan li'annahu ya'udu wa yatakarrar. Terkait dengan asal muasal atau sebab musabab penamaan hari Id. Hari Id merupakan sebuah istilah yang sangat akrab dalam pendengaran kita. Namun terkadang kita belum mengetahui apa maknanya, apa artinya. Maka beliau menjelaskan, Sumya Idan disebut dengan hari Id karena hari tersebut ya'udu wa yatakarrar. Hari tersebut senantiasa kembali dan terulang pada setiap tahunnya. Dari kata ada, ya'udu, yang artinya terulang. Maka hari Id, baik Idul Fitri maupun Idul Adha, senantiasa terulang pada setiap tahunnya. Wal a'yadu qadimatun fil umam. Dan hari raya ini sudah ada sejak masa umat-umat terdahulu sebelum datangnya agama Islam. Maka mereka sudah memiliki ayat, mereka memiliki hari-hari raya yang diagungkan oleh mereka. Hari Id atau hari raya itu sudah ada sejak zaman dahulu kala sebelum datangnya agama Islam. Oleh karena itu, ketika Nabi SAW pertama kali masuk ke kota Madinah, Beliau pun menjumpai ada dua hari raya yang diagungkan oleh penduduk kota Madinah saat itu. Mereka bermain-main pada dua hari tersebut, bersenang-senang dan bergembira. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Qad abdalakumullahu bihima khairan minhuma." Idul Fitri wa Idul Adha. Beliau mengatakan kepada mereka, karena itu adalah hari raya orang-orang jahiliyah, bukan ajaran agama Islam. Beliau pun mengatakan, sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menggantikan untuk kalian dengan dua hari raya yang lebih baik darinya, yaitu hari Idul Fitri dan hari Idul Adha. Beliau sallallahu alaihi wasallam juga pernah mengatakan kepada Aisyah radhiyallahu anha, "Inna likulli qaumin 'aidan wa hadza 'iduna." Kata beliau, sungguhnya setiap kaum itu memiliki hari raya dan ini adalah hari raya kita. Hari raya Idul Fitri. Likullin munasabatun kabiratun yaj'aluna 'aidan yu'iduna fihi tilka dzikra. Kemudian beliau rahimahullah mengatakan, setiap umat memiliki peristiwa besar atau peristiwa penting yang mereka jadikan sebagai hari raya. Yu'iduna fihi tilka dzikra. Mereka senantiasa mengenang kembali peristiwa besar tersebut. Seperti sebagai contoh misalnya hari raya Idul Adha. Kita teringat bagaimana peristiwa besar yang pernah dialami oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Bagaimana perjuangan beliau alaihissalam untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tatkala beliau diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih putranya yang bernama Ismail. Beliau pun melaksanakan perintah tersebut dengan penuh kesabaran. Sampai akhirnya Allah mengganti Nabi Ismail dengan sembelihan yang sangat istimewa. Maka seorang muslim hendaknya berusaha untuk mengingat peristiwa tersebut dan meneladani beliau alaihi salam. Betapa beliau seorang nabi yang sangat sabar dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa kita bayangkan, setelah sekian lama beliau menunggu kehadiran anak keturunan, beliau pun diperintahkan untuk menyembelih putranya, Ismail alaihissalam. Namun beliau melaksanakan perintah tersebut dengan penuh kesabaran. Demikian halnya, kita ambil contoh misalnya orang-orang Syiah. Meskipun ini contoh yang salah, hanya sebatas contoh saja. Mereka merayakan kematian Husain di Karbala, mengenang kematian Husain di Karbala. Padahal itu tidak ada tuntunannya dalam agama Islam. Namun yang menjadi pelajaran kita pada pertemuan malam ini adalah terkait dengan bagaimana upaya mereka untuk mengenang peristiwa tersebut. Setiap umat memiliki peristiwa besar atau peristiwa bersejarah yang senantiasa mereka kenang dan mereka agungkan. Wa yudhiruna fihi anwa'al farah was-surur. Mereka memperlihatkan kegembiraan dan kesenangan pada hari raya. Dan faktanya memang demikian. Kaum muslimin secara umum bergembira dengan keberadaan hari raya Idul Fitri maupun Idul Adha. Mereka bersenang-senang dengan berbagai perkara yang sifatnya mubah. Mereka bersenang-senang dengan makanan yang enak, dengan pakaian yang baru, atau dengan berbagai peribadatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa likauniha a'yadan min tilqa'i anfusihim fa inna madharuhum yakunu madian bahtan. Kemudian beliau ingatkan di sini bahwa ritual-ritual yang diadakan oleh umat terdahulu ketika merayakan hari raya mereka ini hanya sebatas kesenangan secara materi saja. Madian bahtan, kata beliau rahimahullah. Dalam arti tidak ada nilai ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebatas bersenang-senang dengan berbagai urusan duniawi. Ini sangat bertolak belakang dengan kondisi kaum muslimin. Mereka bersenang-senang pada hari tersebut karena Allah Subhanahu wa taala telah mensyariatkan berbagai ibadah kepada mereka. Pelaksanaan salat Id, takbir, penyembelihan hewan kurban dan lain sebagainya. Maka ada nilai ibadahnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan perkara-perkara yang mubah sekalipun bisa bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ketika diiringi dengan niatan yang baik. Seorang muslim misalnya mengenakan pakaian yang baru, yang bagus dalam pelaksanaan salat Id dalam rangka untuk mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka itu menjadi sebuah ibadah yang berpahala. Seorang muslim makan atau minum pada hari-hari tasyrik dalam rangka untuk mengikuti tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena hari tasyrik itu hari untuk makan dan minum. Ayyamu tasyrik, ayyamu syurbin wa aklin wa dzikrin lillahi azza wa jalla. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hari-hari tasyrik tanggal 11 sampai 13 adalah hari untuk makan, minum dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika kita makan atau minum dengan niatan seperti itu dalam rangka untuk menjalankan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka semua aktivitas kita akan berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau rahimahullah, wa amadallahu ummata Muhammadin bi'idil fitri wa 'idin nahr. Maka Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan keberadaan hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha atau hari raya kurban. Yatawassa'una fihima bil mubahat. Mereka bersenang-senang pada dua hari raya itu dengan berbagai perkara yang mubah. Sebagaimana telah kita sampaikan tadi. Bersenang-senang dengan makanan atau minuman yang enak, dengan pakaian yang bagus dan begitu seterusnya. Wa yataqarrabuna ila rabbihim bi ta'at. Mereka pun mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai ketaatan. Takbir atau tahmid atau pelaksanaan salat Id atau menyembelih hewan kurban dan lain sebagainya. Syukran lillahi ta'ala ala ma an'ama alaihim bih. Sebagai wujud rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kenikmatan yang telah diberikan kepada mereka. Ini salah satu hikmah di balik pelaksanaan ibadah-ibadah tadi, sebagai wujud rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Min tashili siami Ramadan fil fitri. Nikmat yang berupa kemudahan untuk menjalankan ibadah puasa Ramadan selama satu bulan penuh. Wasu'al qabulihi dan sekaligus memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar ibadahnya diterima. Sehingga diriwayatkan dari sebagian sahabat setelah pelaksanaan salat Id mereka saling mengucapkan doa. Sebagian mereka atas sebagian yang lain. Taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima amalan kami dan amalan kalian. Memohon kepada Allah Azza wa Jal agar semua ibadah yang telah dilakukan diterima. Apakah ibadah puasa, sholat taraweh, qiraah, doa dan lain sebagainya. Wa ala ma yassara lahum min ada'il manasik. Kemudian dalam hari raya Idul Adha, maka mereka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kemudahan untuk melaksanakan manasik haji, khusus bagi para jamaah haji yang telah diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa taqarrub bi bahimatil an'am fi Idul Adha, dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyembelih hewan kurban pada hari raya Idul Adha. Maka semua itu sebagai wujud rasa syukur seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyarul muslimin rahimakumullah. Kemudian beliau mengatakan, wa syara'a lahum al-ijtima'a li sholati fi hadzainil 'idain. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mensyariatkan adanya pertemuan besar untuk melakukan sholat pada dua hari raya ini, sholat Idul Fitri dan sholat Idul Adha, yang melibatkan sekian banyak kaum muslimin, melebihi perkumpulan mereka pada hari Jumat ketika melakukan sholat Jumat, atau ketika mereka melakukan sholat berjamaah, sholat wajib 5 waktu, perkumpulan yang sangat besar. Liyata'arafu wa yatawassalu. Maka di antara hikmahnya, kata beliau, agar mereka saling mengenal dan agar mereka saling menjalin hubungan silaturahmi atau menjalin komunikasi. Wa yuhanni'u ba'dhuhum ba'dhan, dan agar sebagian dari mereka mengucapkan selamat kepada sebagian yang lain. Perkara yang mubah dalam agama Islam, mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri atau Idul Adha. Taqabbalallahu minna wa minkum. Itu lafaz atau redaksi yang diajarkan oleh sebagian sahabat. Boleh pula dengan redaksi yang lain, Idul Mubarak misalnya, hari Id yang penuh dengan berkah. Selama tidak ada larangan maka diperbolehkan. Fayatahabu wa yata'alafu, sehingga mereka akan saling mencintai dan saling berkasih sayang. Hikmah yang sangat besar di balik pelaksanaan sholat Idul Fitri atau sholat Idul Adha. Wa tuhaqqiqu hadhihi al-ijtima'at al-islamiyah min al-masalih ad-diniyah wa dunyawiyah. Dan perkumpulan Islam yang sangat besar ini akan mewujudkan berbagai manfaat yang terkait dengan urusan agama maupun duniawi. Telah kita sampaikan tadi beberapa hikmah atau manfaatnya, sebagai wujud rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga sebagai sarana untuk saling mengenal, saling mencintai, saling berupaya untuk menjalin komunikasi dan begitu seterusnya. Manfaatnya sangat banyak. Ma yadullu ala annal islam huwa ad-dustur al-ilahi, yang menunjukkan bahwa agama Islam adalah hukum ilahi, hukum yang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Alladhi anzalahu Allahu li-is'adil basyariyah, yang telah Allah turunkan untuk kebahagiaan seluruh umat manusia. Demikian mukadimah yang disampaikan oleh beliau rahimahullah. Kemudian kita masuk kepada pembahasan berikutnya tentang adab-adab pelaksanaan sholat Id. Beliau akan menjelaskan tentang beberapa hal terkait dengan panduan bagi seorang muslim ketika melakukan sholat Id. Qala Ibnul Qayyim fil hadyi ma khulasatuhu. Ibnul Qayyim rahimahullah mengatakan dalam kitab beliau Zadul Ma'ad, yang kesimpulannya, kana yusalli al-idaini fil musalla daiman. Kata beliau rahimahullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa melakukan salat Id di musalla. Musalla dalam arti tanah lapang atau lapangan, bukan musalla dalam pengertian kita, masjid yang kecil, bukan itu. Nabi selalu melakukan salat Id di lapangan. Walam yusolli fil masjidi illa marrotan. Dan beliau tidaklah melakukan sholat Id di masjid kecuali hanya sekali saja. Lamma asabahum mator, yaitu ketika turun hujan. Subhanallah, sepanjang hidup beliau hanya melakukan sholat Id di masjid hanya sekali saja, itu pun ketika turun hujan. sejak disyariatkannya sholat id pada tahun 2 Hijriah sampai beliau meninggal dunia. Maka beliau senantiasa melakukan sholat id di musholla atau di tanah lapang. Kecuali kalau di Mekah, maka tempat pelaksanaan sholat id yang paling afdol adalah di Masjidil Haram, berdasarkan kesepakatan para ulama. Kalau di Mekah, karena sholat di Masjidil Haram pahalanya 100.000 kali daripada sholat di masjid yang lain. Adapun selebihnya di luar kota Mekah, maka yang lebih afdol adalah melakukan sholat id di musholla, di lapangan. Bahkan di kota Madinah sekalipun, padahal di sana ada Masjid Nabawi, sholat di sana pahalanya 1.000 kali sholat di masjid yang lain. Namun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tetap melakukan sholat id di musholla, di lapangan. Wa kana yalbasu lil khuruji ila salati al-Eid ajmala thiyabi. Kemudian ada berikutnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengenakan pakaian terbaiknya ketika hendak melakukan salat Idul Fitri maupun salat Idul Adha. Pakaian yang terbaik, berusaha untuk memberikan penampilan lahiriah yang terbaik. Tidak harus baru pakaiannya, namun yang terbaik menurut kita, itulah yang dipakai. Sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dahulu memiliki sebuah jubah, jubah yang khusus dipakai untuk pelaksanaan sholat Id. Dan Umar radhiyallahu anhu dulu pernah membelikan sebuah jubah untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Umar mengatakan yang maknanya, wahai Rasulullah, jubah ini hendaknya engkau pakai untuk pelaksanaan sholat id dan untuk menyambut para tamu. Namun sayangnya jubah tersebut terbuat dari sutra, sehingga ditolak oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga kisah tersebut memberikan faedah kepada kita bahwa pakaian terbaik itu sudah menjadi kebiasaan mereka yang dikenakan dalam pelaksanaan sholat id. Nabi SAW tidak mengingkari hal tersebut. Yang beliau ingkari adalah jubahnya yang terbuat dari sutra. Dan para sahabat paham, ketika melakukan sholat id, maka hendaknya memakai pakaian yang terbaik. Sudah menjadi tradisi atau adat kebiasaan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Wa kana ya'kulu qabla khurujihi fi 'idil fitri tamratin witran. Kemudian ada berikutnya, dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum keluar menuju pelaksanaan salat Idul Fitri, beliau pun makan beberapa kurma yang jumlahnya ganjil. Disunahkan untuk makan kurma sebelum berangkat menuju musala untuk melakukan salat Idul Fitri. Diupayakan jumlahnya ganjil, satu atau tiga dan seterusnya. Sebagian ulama berpandangan minimalnya adalah tiga, namun tidak harus demikian. Boleh satu, itu jumlah yang paling minimal, atau tiga dan begitu seterusnya. Amma fil adha fala yad'um hatta ya'uda minal musalla fayakulu min udhiyatih. Adapun pada hari raya Idul Adha, maka tidak dianjurkan untuk makan sebelum sholat sampai dia kembali dari lapangan. Fayakulu min udhiyatih, kemudian dia makan dari hewan sesembelihannya. Sehingga sunnah ini hanya berlaku bagi sahibul kurban, bagi orang yang hendak melakukan kurban. Sunahkan untuk tidak makan sampai menyembelih hewan kurbannya. Adapun seorang muslim yang tidak melakukan kurban, maka tidak disunahkan untuk melakukan hal tersebut. Boleh dia makan sebelum pelaksanaan sholat id. Dan ini hukumnya hanya sekedar sunnah, hanya sebatas anjuran. Kalau seandainya sangat lapar sebelum sholat, maka tidak masalah. untuk makan atau minum. Wa kana yaghtasilu lil 'idaini wa yakhruju ilayhima mashiyan. Kemudian ada berikutnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mandi sebelum melakukan salat dua hari raya. Mandi dan kaifiyahnya atau tata caranya sama seperti mandi salat Jumat. Ada dua kaifiyah atau tata cara yang pernah kita sampaikan pada pertemuan-pertemuan yang lalu. Dan inilah yang diamalkan oleh para sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma dan yang lainnya. Hukumnya sunnah dan tidak sampai wajib. Wa yakhruju ilaihima mashiyan, dan beliau keluar menuju pelaksanaan sholat dua hari raya dengan berjalan kaki. Sunnahnya demikian, sehingga di sepanjang jalan bisa mengumandangkan takbir. Adapun ketika tempatnya jauh, maka tidak masalah, berangkat dengan memakai kendaraan. Waqala idzan taha ila al-musalla akhadha fi shalah bila adhanin wala iqamah wala shalah jami'ah. Dan apabila beliau telah sampai di lapangan, beliau pun kemudian melakukan salat tanpa azan dan iqamah. Ini salah satu perbedaan salat Id dengan salat-salat yang lainnya, tanpa ada azan dan iqamah. Wala shalah jami'ah, tidak ada pula panggilan as-salata jami'ah sebagaimana dalam pelaksanaan salat kusuf atau salat gerhana. Sehingga begitu tiba di musala, maka langsung melakukan salat Id. Fa idza shalla qama muqabilan nas wan nasu julusun fa wa'adhahum. Kemudian apabila beliau telah selesai melakukan sholat, beliau pun menghadap ke arah para sahabat. Sementara para sahabat dalam keadaan duduk, kemudian beliau menyampaikan nasihat kepada mereka, menyampaikan khutbah kepada mereka, sehingga khutbahnya setelah pelaksanaan sholat Id, dan hukumnya sunnah. Wa yaftatihu bil khutbah bilhamdillah, dan beliau sallallahu alaihi wasallam memulai khutbah dengan ucapan alhamdulillah. Khutbatul hajah yang sering kita dengar, innalhamdulillah dan seterusnya. Demikian beberapa adab yang bisa kita sampaikan. Selebihnya insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam bishawab.